Bismillahirrahmanirrahim. Khairullah rahimun rahimakumullah. Kita telah bahas hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu masih terkait dengan sahur. Apa hukum sahur, Muhammad Karawang? Mustahab. Rasul SAW menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah dengan lafaz amr. Tasahharu alaslu fil amri wujub. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Apa sarifnya, Muhammad? As-sarif dari amr menjadi mustahab. Kau ingat? Mau as-sarif? Hadis Rasulullah SAW, tasahharu dengan fi'il amr. Wal aslu fi'il amri wujub. Ma huwa sarif? Iya, puas wisalnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yu asil. As-sarif dari wajib menjadi mustahab adalah puasa wisalnya Rasulullah SAW. Nah, sahur yang paling utama dengan apa, Abdullah? Karma, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur mu'min adalah dengan tamar. Diusahakan. Mungkin makan nasi, setelah makan nasi, makan karma, terdapat keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca faidah dari hadis Zaid bin Thabit. Tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca menunjukkan para sahabat berjamaah makan sahur. Tsumma qamu ila shalah, kemudian berdiri menuju salat subuh. Qala Anas, qultu li Zaid, kam kana bainal adzan was sahur? Qala qadru 50 ayat. Berkata Syabda Rasulullah rahimahullahu taala al-Manajimali yarwi Anas ibnu Malikin an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Ya, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma katibul wahyi. Dalam satu perjalanan cemati beliau radhiyallahu anhu apa namanya jatuh, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengambilkannya dan beliau berkata, kata Abdullah radhiyallahu anhuma, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Ya, demikianlah kami diperintahkan untuk berkhidmat, berbuat kepada orang-orang alim di antara kami. Walaupun beliau adalah anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau hibrul Quran, hibrul ummah. Iya, seorang alim. Tetapi ketika seorang alim Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu membutuhkan bantuan, beliau ambilkan cemetinya, ya, dan berkata, "Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina." Qala anna Zaidan tasahhara ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Thabit makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca kemarin, kata Al-Hafidz rahimahullah menunjukkan bolehnya berjalan di waktu malam lil hajah. Karena Zaid bin Thabit makan yabitu fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bermalam di rumah Rasul, beliau bermalam di rumah sendiri. Tapi beliau makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan boleh berjalan malam lil hajah. Qala fa kana min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam an yatasahhara qubail as-subhi. Dan di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ta'khir sahur, mengakhirkan sahur ya sesaat sebelum masuk subuh. Walidha, oleh karena itu, fa innahu lamma tasahhara, ketika telah selesai sahur, qama. Ketika selesai sahur, ya, sahur selesai, Rasulullah berdiri, ila salati subhi, itu salat subuh. Fasa'ala Anasun Zaidan, maka Rasul bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal iqam was sahur, berapa jarak antara qomat dengan selesai makan sahur? Qala qadru 50 ayah, kira-kira tenggang waktu 50 ayat membaca Quran. Iya, ini ayat yang sedang, tidak panjang, tidak pendek, dengan bacaan yang sedang, tidak cepat, tidak lambat. Ya, sudah kita dapatkan faedah tadi malam, dua hari yang lalu. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Quran di waktu ini. Sehingga mereka atau beliau radhiyallahu anhu memberikan, ya, menjelaskan tempo waktu dengan kadar bacaan. Qadru 50 ayat. Qala ma yukhadu min al-hadith. Al-awwal, yang pertama, afdhaliyatu ta'khiris sahur ila qabil al-fajr. Di antara faedah di sini, hukum terhadap hadis ini adalah afdalnya, ya, keutamaan, lebih afdalnya mengakhirkan sahur sampai sesaat sebelum subuh, mendekati subuh. Qala tsani, yang kedua, al-mubadaratu bi salati subhi, bersegera dalam melakukan salat subuh. Haitsu qarubat min waqtil imsak, di mana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya dekat dengan waktu imsak. Imsak bukan imsak yang ada maksudnya imsak di sini, waktu fajar, karena nanti di akhir pembahasan beliau sebutkan tidak ada imsak, maksudnya min waqtil imsak, maksudnya min waqtil fajar, fajar shadiq, min imsak, min imsak anil akli wasurbi, imsak maksudnya telah masuk waktu puasa. Iya, setelah selesai sahur beliau langsung berangkat menuju salat subuh. Qala salis, yang ketiga, anwaqtu imsak, waktu imsak, waktu berhenti dari makan minum, huwa tulu'ul fajri, adalah ketika terbit fajar, fajar shadiq, karena al-fajru fajran, al-fajru fajran. Fajar ada dua, fajar kadhib dan fajar shadiq. Waktu subuh masuk dengan terbitnya fajar shadiq. Kama qala Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul hayatul abyadu minal khaytul aswadi minal fajar. Al-fajar yani fajar shadiq. Ini ayat yang sudah kita sebutkan di kajian siang, ayat yang menunjukkan marhalah ketiga dari puasa. Ya, puasa diwajibkan atas kita semua dengan tiga marhalah, tiga marahil. Al-marhatul ula, fase pertama bagaimana? Muhayyar. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Kata Salamah bin Al-Aqwa, ya, awal ma qudratus siyam, awal mula diwajibkan puasa, seorang muslim muhayyar, bainan yasum wa yuftir fayaftadi, walaupun dia kuat, boleh puasa boleh tidak, tapi bayar fidyah. Itu di awal. Marhalah kedua, bagaimana marhalah kedua? Wari. Marhalah pertama mukhayyar, bainan yasum wa yuftir fa iftadi. Marhalah kedua. Baik. Ahmad. Kenapa? Iya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kata beliau sampai turun ayat Allah, syahr ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah, ya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kepada kedua wajib, tidak ada pilihan. Seorang yang punya kemampuan qadiran sahihan muqiman, wajib puasa, tidak ada pilihan lagi. Bedanya di padu ini, iya, seorang yang ketika waktu maghrib tidur, maka dia tidak punya kesempatan lagi makan minum ataupun yang lainnya sampai maghrib hari berikutnya. Sampai hari berikutnya. Baru kemudian turun ayat ini. Wakulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyad min khaytil aswad min al-fajr. Iya, ini masalah ketiga yang sampai sekarang kita apa namanya amalkan, yaitu dari fajar shadiq terbit sampai maghrib. Iya, dan ketika masuk maghrib bebas halal. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum al-ayah. Iya, sampai terbit fajar shadiq. Di waktu malam bebas makan minum dan melakukan pembatal-pembatal yang lainnya. Kalau siang batal, malam dibolehkan sampai terbit fajar shadiq. Ini marhalah ketiga. Ketiga turun ayat Allah, waquru washrabu dan seterusnya. Qala rahimahullahu taala wa bihadza, ya, kata beliau yang ketiga tadi, waktu imsak itu adalah dengan terbit fajar shadiq. Imsak itu berhenti makan minum itu ketika masuk waktu subuh, fajar shadiq terbit. Dengan ini na'lam, kita tahu, kata beliau, anna ma yaj'aluhu an-nas min waqtain, apa yang dijadikan oleh sebagian kaum muslimin ada dua waktu, waktun lil imsak wa waktun tulil fajri. Ya, waktu imsak 10 menit sebelum waktu subuh biasanya, kemudian waktu terbit fajar shadiq baru itu azan, azan subuh. Ini adalah bid'atun ma anzalallahu biha min sultan, satu amal bid'ah yang tidak pernah Allah turunkan dalil padanya. Wa innama hiya waswasatun min waswasatil syaitan, itu hanyalah waswas dari syaitan. Liyulabbis alaihim dinahum, untuk membuat talbis, mengkaburkan agama mereka. Wa illa fa inna sunnatal muhammadiyah anal imsaka yakunu ala awwali tulil fajri. Padahal sebetulnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam imsak berhenti makan minum itu hanyalah ketika terbit fajar shadiq, ketika waktu subuh. Selama belum ada terbit fajar shadiq, atau di kita mungkin adzan yang adzannya benar-benar sesuai dengan waktu tepat, maka dibolehkan makan minum sampai waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.